telah pernah bilang-bilang kepadaku, kau hanya bisa sakiti perasaanku. Jauhnya kau tinggalkan ku, sampai-sampai kau tak pernah peduli padaku, padaku. Ku mencintai dirimu kekasih, tapi mengapa kau tinggalkan diriku? Kau tinggalkan kedua kalinya, sakit hati ini. Mengapa kau selalu sakiti aku? Tak pernah bisa mencintai diriku, tak pernah mengerti perasaanku, sakit hati ini.